Yeah, ayo pora. Kurang ayo poga. Mantep pora. Lek mantep gak oleh tukaran goyang damai lagi ya. Oke, Tito, Brahma Shida. Kok lemes mas? Ada satu lagu spesial buat semuanya. Kita jalan-jalan ke bukit ya. You can do this. So bro. Memandang alam sekitarnya. masuk dengan